إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيك. طيب kita lanjutkan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Ajurri semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ulwaih. Nah, Ibnu Ulwaih barakallahu fikum. Bisa juga dibaca Uluyah, seperti Sibawe bisa dibaca Sibuyah. Nah, kalau ahli hadis biasanya membaca Sibuyah, kalau ahli nahwu memanggilnya dengan Sibawe. Barakallahu fiik. Nah, Al-Qattan qala haddatsana 'Asim ibnu 'Ali qala haddatsana al-Layth ibnu Sa'd an Yazid ibni Abi Habib an Bukair ibni Abdullah ibni al-Ashaj anna barakallahu fikum. Naam, isnadul hadith barakallahu fikum fihi dha'f. Sanad hadis ini atau asar ini ada kelemahan padanya. Min haif, dari sisi naam inkita baina Bukair ibni Abdullah ibni al-Ashaj wa Umar ibni al-Khattab. Nah, ada terputusnya sanad antara Bukair bin Abdullah ibni al-Ashaj dari Umar bin Khattab. Nah, karena Bukair lam yasma' minhu, karena Bukair tidak mendengar dari Umar bin Khattab, sehingga dihukumi terputus sanadnya barakallahu fikum. Nah, walakinal ma'na sahih, tetapi maknanya sahih. Nanti akan kita bacakan keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a wa syafa. Qala, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna nasan yujadilunakum bishabihil Qur'an ay bishubuhat bishubuhatil Qur'an fakhuduhum bisunani fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Nah, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya akan ada manusia-manusia yang mereka ini akan mendebat kalian dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang merupakan syubhat. Nah, akan muncul manusia-manusia yang akan mendebat kita, membantah kita, barakallahu fikum, membuat ragu keyakinan kaum muslimin dengan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan melalui ayat-ayat Quran yang mereka bacakan, barakallahu. Nah, dan sampai saat ini barakallahu fikum, itu yang mereka lakukan, ya. Nah, dai-dai barakallahu fikum semakin banyak bermunculan, semakin banyak digandrungi, semakin banyak diminati oleh manusia. Adalah dai-dai barakallahu fikum yang ya berusaha untuk melestarikan, berusaha untuk mempertahankan beberapa barakallahu fikum amaliyah ubudiyah yang dilakukan oleh umat manusia yang itu menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunani, maka kalian bantah mereka dengan sunnah. Nah, fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah. Karena orang-orang yang pakar terhadap sunnah, ahli sunnah, mereka tentu lebih tahu tentang kitabullah. Barakallah. Nah, kita baca kalam Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, hadzal athar fihi kalamun wa inqita'un. Athar ini masih diperbincangkan oleh para ulama, dan di dalamnya ada sanad yang terputus. Walakin ara anna lahu aslan. Syekh Rabi', tetapi saya memandang asar ini masih punya asal, masih punya pokok. Nah, artinya ada yang menjadi barakallahu fikum sumber, ya, yang dijadikan sandaran dari asar ini. Nah, yaqul, di mana Umar mengatakan innan nasan yujadilunaku bisyabihil Qur'an ay al mutasyabih. Nah, maksudnya ayat-ayat Qur'an yang disamarkan, makna yang dibuat barakallahu fikum blur oleh mereka, samar. Nah, yani bidzalika ahlaz zaighi. Yani bidzalika ahlaz zaighi. Yang beliau inginkan dengan manusia-manusia ini adalah ya orang-orang yang menyimpang. Alladzina qala Allahu subhanahu wa ta'ala, alladzina qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi sya'nihim, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang menyimpang ini, huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab suci Al-Quran, minhu ayatun muhkamatun, Di dalam Al-Quran itu begitu banyak ayat-ayat yang jelas, gamblang, wadih. Hunna umul kitab, dan ayat-ayat yang muhkam itu adalah induknya kitab. Artinya mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu muhkam. Nah, wa ukharu mutasyabihatun, dan ayat-ayat yang lainnya ada yang samar. Barakallahu fikum. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Nah, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, pasti dia lebih mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Dia lebih cenderung, dia lebih senang, dia lebih gandrung dengan ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Itu tanda-tanda orang yang menyimpang. Barakallahu. Nah, ya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Ada dua maksud dan tujuan dia yang dibongkar oleh Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, ibtigha al-fitnah. Untuk memfitnah manusia. Artinya apa? Untuk membuat manusia itu ragu tentang kebenaran, tentang agama ini, tentang barakallahu fikum syariat ini, sehingga manusia terfitnah, bingung. Iya, ini yang benarnya bid'ah atau bukan sih? Ini sunnah atau bid'ah? Ini yang benar syirik atau tidak? Ini yang benar kufur atau tauhid sih? Nah, itu target dari kalangan ahlu zaig menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, ibtigha al-fitnah. Untuk memunculkan fitnah, menanamkan keraguan pada barakallahu fikum manusia. Target mereka yang kedua adalah ibtigha at-ta'wilih. Karena mereka mengharapkan ayat tersebut bisa diselewengkan. Bisa ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena masih mutasyabih. Kalau muhkam, ya enggak bisa. Paten. Iya. Maknanya itu baku. Barakallahu fikum. Nah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ya, itu paten, itu enggak bisa ditakwil kemana-mana. Nah, tapi kalau ayat-ayat yang mutasyabih, mereka di situ menganggap ada ruang. Ada peluang. Nah, untuk bisa apa? Menyeret ayat-ayat mutasyabih tadi kepada hawa nafsu mereka. Ya, jadi yang pertama, membuat manusia terfitnah, bingung. Yang kedua, karena memang ayat-ayat mutasyabih itu lebih gampang untuk dibawa pada selera mereka. Beda halnya dengan ayat-ayat yang muhkam. Maka pasti orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli bid'ah, ahli dolal, ya, dari kalangan barakallahu fikum musuh-musuh Islam barat, na'am, orang-orang kafir, itu mesti yang mereka comot adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Barakallahu. Nah, karena memang disitulah mereka memiliki peluang. Barakallahu. Tayyib. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. نعم. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wil, penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat yang mutasyabih tadi, kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Barakallahu fikum. Baik. Mereka akan mengatakan semuanya berasal dari sisi Allah dan kami beriman, dan tidak ada yang bisa mengingat hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Nah. Disebutkan dalam riwayat, barakallahu fikum, Nabi memperjelas Makna ayat ini Nabi mengatakan fa'idha ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa'ula'ikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Nah, fa'idha ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau kalian melihat manusia-manusia, orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Nah, antum dialog sama dia, mesti dia berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Yang tafsirnya itu bisa dibawa kemana-mana. Maka kata Rasul, فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُ ya, سَمَّ اللَّهُ فَهْدَرُهُمْ. Maka mereka itulah yang Allah maksudkan, yang Allah namakan di dalam surat Ali Imran yang kita bacakan tadi. Nah, hati-hati dari manusia-manusia seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kalam dari Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Beliau mengatakan fahadhal athar an Umar radhiyallahu an wa in kana dha'ifan lakin yasnaduhu ma tadammanathu hadhihi al-ayah. Kata beliau athar Umar radhiyallahu an di sini walaupun lemah, tetapi kandungan dari sanadnya itu merupakan kandungan dari Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. Nah, barakallahu fikum. Min annal ladzina fi qulubihim zaighun yattabi'una ma tashabaha minhu. Yaitu bahwasanya orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya pasti akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Fayatrukunal muhkama, dan mereka akan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Minal Qur'an wama yubayyinuhu minas sunnah atau min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yuwaddihuhu wa yata'allaquna bil mutasyabih. Mereka lebih cenderung kepada ayat-ayat yang mutasyabih dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, barakallahu fikum, dan juga meninggalkan apa yang dijelaskan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan tentang ayat tadi. Mereka enggak peduli. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Mereka hanya barakallahu fikum bergantungan pada ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Kemudian setelahnya beliau mengatakan as'alullaha ta'ala ayyaja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar kita semua menjadi bagian golongan orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Wa ayyaj'alana mimman yattabi' huda atau hadiya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina ba'da kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan agar Allah menjadikan kita semua dari khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin setelah mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu keterangan dari beliau. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berdasarkan ayat dan hadis juga barakallahu fikum ada tayyib asar dari sahabat Umar yang walaupun lemah barakallahu fikum. Di situ ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah barakallahu fikum at-tahdzir. Naam, min ahli Zair. Di dalamnya ada peringatan dari orang-orang yang menyimpang. Nah, artinya kita jangan dekat-dekat. Barakallahu fikum, jangan bermajlis, tidak bergaul dengan orang-orang yang menyimpang tadi. Barakallahu. Yang kedua, anna min alamati ahli Zair, bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang bakal menyimpang, ittiba'u al-mutasyabih. Mereka itu lebih cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Sama. Barakallahu. Nah. Lagi. Yang ketiga, barakallahu fikum, ar-raddu alaihim wa adamus sukut an mungkaratihim. Nah, kita diwajibkan untuk membantah mereka dan tidak boleh diam dari kemungkaran yang mereka, barakallahu fikum, lakukan. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihil qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Hafizhukumullah.